Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disebabkan oleh waktu lalu kita dulu berupa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam akidah kita mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i, di dalam tasawuf mengikuti mazhab Imam Junayd al-Baghdadi. Jadi kita ini bermazhab. Akidah kita, fikih kita, akhlak kita ada mazhab. Biasanya orang-orang Wahabi protes, kenapa bermazhab? Tak ikut Al-Qur'an hadis. Loh, memangnya mazhab itu di luar Al-Qur'an hadis? Justru bermazhab ini kita mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Kita ini bermazhab. Sebelum saya berbicara akidah Ahlussunnah, mengapa kita ini bermazhab? Kita ini bermazhab karena di dalam memahami agama, orang itu tidak boleh dipahami sendiri. Dalam memahami agama, orang itu harus punya guru yang mentaswil bersambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Orang itu harus berguru. Dalilnya mana bahwa orang itu harus berguru? Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ahli zikir, ahli Al-Qur'an, kalau kamu tidak tahu. Jadi kalau kita ini tidak tahu ilmu agama, bukan disuruh buka Qur'an terjemah lalu dipahami sendiri, atau cari terjemahannya Bulughul Maram, bukan itu, atau terjemahannya Nahjul Autor, bukan itu. Disuruh bertanya kepada para ulama, karena ilmu ini ada gurunya. Yang pertama, yang kedua, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pemikirannya sendiri diancam masuk neraka. Mengapa? Karena dia tidak punya guru. Orang itu harus punya guru. Atau di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba wa akhta." Barang siapa yang membicarakan isi Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, lalu pendapatnya benar, maka orang ini benar-benar berdosa, benar-benar salah. Mengapa? Karena gak punya guru. Orang beragama ini harus punya guru. Guru dijaga melalui sistem bermadhab. Madhab ini artinya menjaga agama kita melalui guru-guru. Kita ini mengapa sholatnya baca qunut? Kita ini mengapa sholatnya ada basmalahnya? Oh, guru kita. Yang di sini ada yang mundur ke dalam, ada yang ke sebelah kiri. Gurunya dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Gurunya dulu misalnya Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten berguru pada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan berguru kepada Syekh Uthman bin Hasan Al-Tibyati. Uthman bin Hasan Al-Tibyati berguru kepada Abdullah bin Hijaz Syarqawi. Syarqawi berguru kepada Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Al-Bajuri berguru kepada Ibrahim bin Muhammad Al-Barmawi. Al-Barmawi terus berguru sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada siapa? Kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik berguru kepada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Ar-Ra'i. Rabi'ah berguru kepada siapa? Rabi'ah ini berguru kepada Sa'id bin Musayyab. Sa'id berguru kepada siapa? Sa'id berguru kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah muridnya siapa? Muridnya Rasulullah. Atau Imam Malik berguru kepada Imam Qatadah. Qatadah kepada Imam Nafi'. Nafi' kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kepada siapa? Rasulullah. Atau Imam Malik berguru kepada Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Imam Ja'far berguru kepada ayahnya Muhammad Al-Baqir. Muhammad berguru kepada ayahnya Ali Zainal Abidin. Ali berguru kepada ayahnya Husain bin Ali. Husain berguru kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib, juga secara langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau bermalam nyambung sanad kita, bersambung. Loh. Kalau tidak bermalam dari mana? Ini namanya kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Ada ayahnya, ada nasabnya. Kembali pada Al-Quran dan Hadis, tapi ada nasabnya. Artinya ada sanad. Kita ini kalau langsung pada Al-Quran Hadis gak bisa, karena kita bukan sahabat. Quran itu turun kepada Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, sampai kepada kita ini melalui perantara guru-guru kita. Maka kembalinya ya kepada guru ini. Kembali kepada hadis secara langsung juga gak bisa. Hadis ini sampai kepada kita, kita menerima hadis bukan langsung dari Kanjeng Nabi, tetapi dari guru kita. Guru kita dari guru-gurunya sampai kepada para sahabat. Ini yang namanya kita ini bermalhab. Orang itu kalau bermalhab berarti mengikuti Al-Qur'an dan hadis, tetapi ada sanadnya. Kalau tidak bermalhab, tidak ada sanadnya, langsung meloncat. Loh, kok bisa meloncatnya? Gak bisa. Dapat di Pontianak ini ada sahabat mengajar hadis, saya dan pulang ke Jawa. Misalnya ada sahabat Abu Bakar dari India, saya dan pulang. Atau jangankan sahabat, tabiin, ulama tabiin ada di sini. Atau Imam Syafi'i ada di sini, saya dan pulang akan belajar. Biar sanadnya langsung. Tapi kan sudah tidak ada. Yang ada ini guru-guru kita. Maka bermalhab ini yang menjaga sistem hubungan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Dan semua ilmu itu ada sanadnya. Semuanya ada sanadnya. Kalau di dalam tasawuf ini disebut dengan rabithah. Sebenarnya semuanya sama. Sama-sama ada sanad. Karena syarat keilmuan ini adalah orang tua kita di dalam agama. Kalau orang tua kita secara jasad, secara badan, ben siapa? Kalau secara agama, an dari siapa? Ini kita bermalhab. Karena itu, malhab ini kita pertahankan. Malhab Syafi'i ya, malhab Syafi'i yang berkembang, ini kita pertahankan. Karena ini memang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian kita berbicara akidah. Akidah ini penting untuk kita adakan pemantapan. Mengapa? Kalau akidah ini tidak mantap, akibatnya banyak saudara-saudara kita terpengaruh dengan aliran-aliran baru. Bahkan bukan hanya aliran baru, termasuk dipengaruhi agama baru gara-gara akidahnya tidak mantap. Nah, untuk menjelaskan akidah ini, para ulama ahlus sunnah wal jamaah membuat konsep yang disebut dengan akidah 50, aqaidul khamsin, akidah 50, atau lebih sempit lagi sifat 20. Dulu ya di Pontianak di mana-mana ada kitab bahasa Melayu tulisannya Arab, judulnya sifat 20. Padahal isinya 50. Mengapa dibilang 20? Agar yang mau belajar itu tidak merasa berat. Kalau saya kebuk 50 ini berat, dibilang 20 oh ringan. Ternyata isinya 50, gak terasa 50. Kan begitu. Nah, tujuan sifat 20 ini apa? Saya akan berbicara sifat-sifat ini secara singkat saja. Nanti secara detail, secara tafsir agar para ulama, para asatidz di sini. Mengapa para ulama membuat konsep sifat 20. Yang pertama, sifat 20 ini yang mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya kenal. Kita ini kalau kenal dengan orang, tahu namanya, tahu fisiknya, usianya kira-kira berapa. Tadi nama saya dibaca kan biar kenal pada saya, biar makrifat. Itu kalau kenal dengan orang. Kalau kenal kepada Allah, di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Sementara kita wajib makrifat. Awal wajibin alal insani makrifatul ilahi bismillah. Kewajiban pertama kepada manusia adalah makrifat, kenal secara yakin kepada Allah. Nah, kenal kepada Allah di dunia melalui sifat-sifat. Jadi melalui sifat-sifatnya. Karena walaupun tidak kelihatan, kita ini bisa. Contoh, kita ini kenal Sultan Abdurrahman di Pontianak. Padahal kita tidak tahu bahasa orangnya. Tapi kan kerajaannya ada, anak cucunya ada. Itu dapat mengantarkan kita makrifat. Cerita-cerita tentang beliau juga ada sampai sekarang. Nah, kalau mengenal Allah melalui apa? Sifat-sifatnya. Lalu asal dari sifat-sifat itu benar-benar ada. Jagat raya ini kan asal, pengaruh, bekas dari sifat-sifat itu. Nah, sifat 20 ini dapat mengantarkan kita makrifat. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat 20 ini juga merespon penyimpangan agama-agama dan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sifat 20 ini ada hubungannya dengan komunis, dengan agama lain, ada hubungannya dengan Syiah, dengan Wahabi, Hizbut Tahrir atau apapun. Ada semua. Itu yang ketiga. Yang keempat, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 orang itu tidak mampu, akalnya gak mampu makrifat kepada Allah. Ini bapak-bapak ya, makrifat pada saya kan cuma begini. Di rumah saya punya apa kan datang. Tadi yang dibaca istrinya satu. Seandainya saya punya istri lagi misalnya, nggak tahu kan? Oh, jangan-jangan yang dibaca cuma satu. Karena terbatas, kemampuannya terbatas. Makrifat kepada Allah, manusia ini hanya mampu 20. Kemudian yang keempat, sifat 20 ini adalah jawaban terhadap soal-soal paling mendasar tentang Allah, tentang makrifat. Kita ini kalau kenalan dengan orang, pertanyaannya dasar-dasar, siapa namamu, dari mana asalmu, berapa usiamu, sekarang tinggal di mana, kerja apa, apa pekerjaanmu. Itu kalau perkenalan dengan orang. Sifat 20 itu juga begitu. Dalam sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah. Mau tidur baca doa, bangun tidur doa lagi, mau masuk kamar mandi baca doa, keluar baca doa lagi, mau keluar rumah berangkat pergi baca doa, mau naik ke masjid doa lagi, turun dari masjid doa lagi, mau makan baca doa, habis makan doa lagi, ada awal bulan baca doa, ada awal pagi baca doa. Kata Wahabi, doa awal tahun bid'ah. Loh, kita ini dianjurkan doa terus, kok sekarang baru ngomong bid'ah? Kan begitu ya. Pertanyaan pertama, sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah, adakah Allah? Apakah Allah ada? Jawabnya adalah sifatku. Allah itu wajibul wujud. Allah itu wajib adanya. Karena Allah itu wajib bersifat wujud, maka kebalikan dari sifat wujud mustahil bagi Allah, yaitu sifat ada. Dalilnya Al-Qur'an, hadis. Al-Qur'an itu mulai awal sampai akhir berbicara tentang Allah, sifat Allah, janji Allah, ancaman Allah, perintah Allah, larangan Allah, para kekasih Allah, musuh-musuh Allah ada semua. Hadis. Hadis juga begitu. Akal. Cuma para ulama biasanya dari sifat wujud ini dari akli. Dalil akal. Mengapa dalil akal? Dalil akal ini langsung mengantarkan kita yakin. Langsung mengantarkan kita itikad pada adanya Allah. Nah, dalil seperti ini penting untuk kita jelaskan. Dalil wujudnya Allah. Mengapa orang-orang liberal sekarang banyak menjadi dosen di perguruan tinggi? Terutama di UIN dan di AIN. Di mana-mana, terutama di Jawa. Entah kalau di Pontianak. Tapi kira-kira kurang lebih sama. Kalau anak kita tidak kuat dalil sifat wujud, akan mudah terpengaruh. Mana dalil wujudnya Allah? Para ulama biasanya menjelaskan dalil wujudnya Allah adalah adanya alam. Kok bisa adanya alam ini menjadi dalil wujudnya Allah? Ya, alam ini baru. Apa buktinya baru? Alam ini selalu berubah. Setiap sesuatu yang berubah berarti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tak ada lalu ada. Sesuatu yang tak ada lalu ada pasti ada yang menciptakan. Dan itu adalah Allah. Ini sebagian lagi para ulama mendalilkan wujudnya Allah melihat fenomena di alam jagat raya ini semuanya kental dengan adanya inayah, pertolongan dari Allah. Semuanya itu ternyata ada pertolongan dari Allah. Setiap ada keperluan, ada kebutuhan, pasti Allah menciptakan sesuatu untuk memenuhi keperluan. Setiap ada penyakit, pasti ada obatnya. Apapun yang diperlukan, itu ada. Orang kurang makanan, ingin terasa asin, Allah menciptakan garam. Ingin terasa manis, Allah buat gula. Ingin terasa pedas, Allah buat lada, buat pokok. Ingin terasa sedang, Allah buat rempah-rempah. Ingin terasa agak pahit, ya Allah buat ini. Siapa yang menciptakan? Kok semuanya ternyata sudah disiapkan? Kita ini kepanasan, ingin agak dingin, Allah menciptakan air. Kurang dingin lagi, Allah menciptakan es, ada AC. Terlalu dingin, Allah menciptakan penghangat. Tidur di kamar agak panas, Allah menciptakan air. Air yang dipanggil melalui kipas atau dipanggil melalui AC. Terlalu dingin, Allah buat selimut. Jadi semuanya ada inayah. Semuanya ini ada pertolongan. Siapa yang melengkapi semua keperluan ini? Yang jelas itu adalah Allah. Kata para ulama, ini disebut dengan dalil inayah. Berarti apa yang ada ini ada yang merencanakan. Dan itu yang merencanakan adalah Allah, yang disebut dengan wajibul wujud. Itu begitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Allah yang wujud ini wujudnya sejak kapan? Kalau kita ditanya biasanya tanggal lahir di KTP. Allah dijawab, wujudnya Allah adalah tidak ada permulaannya. Karena itu kebalikan dari kidam mustahil bagi Allah, yaitu hudus baru. Dalilnya mana? Di dalam Al-Qur'an, huwal awwal wal akhir. Lam yalid wa lam yulad. Kidam. Dalam hadis al-qadimul baqi. Kemudian juga akal. Secara akal, mengapa Allah bersifat kidam? Karena Allah wajibul wujud. Kalau Allah itu tidak kidam, berarti Allah itu baru. Kalau Allah itu baru, berarti jaizul wujud. Wujudnya Allah itu perkara yang mungkin, bukan perkara yang wajib. Padahal Allah itu wajib adanya. Berarti kalau begitu, Allah itu tidak. Wujudnya tidak ada permulaan. Ini. Nah, ini tentang sifat kidam. Kita dengan Wahabi berbeda tipis. Apa perbedaannya? Kata Wahabi, wujudnya Allah tidak ada permulaannya, tapi tidak boleh menggunakan istilah kidam. Mengapa? Itu istilah yang beda. Mengapa bid'ah tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis? Padahal di dalam hadis ada dan telah menjadi ijma' para ulama. Wahabi tidak dengar informasi kalau itu ada. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud dan tidak, wujudnya sampai kapan? Jawabnya adalah wujudnya Allah tidak ada akhirnya. Allah maha kekal, maha abadi. Karena itu kebalikan dari bapak, yaitu fana, rusak, mustahil bagi Allah. Dalilnya mana? Di dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wa bi rabbika dzul jalali wal ikram. Maha kekal zat Tuhan. Ini Tuhan. Jadi maha kekal. Tentang sifat bapa ini Wahabi dengan kita sama. Tidak ada beda, yang beda tentang kita. Lalu pertanyaan keempat, Allah ini wujud, tidak bahwa, lalu seperti apa Allah itu? Jawabnya adalah mukhalafatu. Dilahamati Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang lain. Karenanya jangan dipikir-pikir seperti apa Allah ya. Allah itu sudah tidak sama dengan apapun. Mengapa Allah berbeda dengan perkara yang baru? Kalau Allah itu serupa dengan perkara yang baru, berarti Allah tidak baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah itu wajib bersifat kidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti kalau begitu, Allah itu tidak sama dengan apapun perkara yang baru. Dalilnya mana? Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seseorang yang sama atau serupa dengan Allah. Mengapa enggak ada yang sama serupa dengan Allah? Loh, kalau Allah sama dengan perkara baru, berarti Allah baru. Karena itu kata para ulama, kullu ma khata bi balik fa Allahu bi khilafi dalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, maka Allah tak sama dengan itu. Allah mampu menciptakan seperti yang kamu pikirkan, bahkan menciptakan yang lebih hebat daripada yang kamu pikirkan. Sedangkan Allah itu bukan ciptaan pikiran kamu, justru pikiran kamu ciptaan Allah. Allah bukan ciptaan pikiran kamu. Hasil ciptaan pikiran kamu itu tidak hebat, masih lebih hebat Allah. Itu mukhalafatul abadi. Nah, masalah ini Wahabi beda dengan kita. Apa bedanya? Kata Wahabi, Tuhan itu memang mukhalafatul abadi, tapi tak begitu mukhalafat. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Dalam sebagian kitab Wahabi, Tuhan itu digambarkan seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Itu dalam kitab. Ini akidah Wahabi mirip akidah Yahudi. Menurut Yahudi, Tuhan itu seperti laki-laki, sudah tua sekali, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Yahudi. Ini tidak benar. Ini namanya menyerupakan Tuhan dengan makhluk, menganggap Tuhan berupa benda jasmani. Imam Syafi'i berkata, al-mujassim kafir. Orang yang menjasmanikan Tuhan sebenarnya adalah orang kafir. Karena tidak ada rifat kepada Allah. Ini akidah tidak benar. Karenanya sifat Tuhan dulu ini penting kita tahu. Kalau Tuhan itu diumpamakan seperti itu, akhirnya akan dibuatkan film sama orang Yahudi. Dibuatkan gambaran Tuhan tidak bisa digambarkan seperti itu. Manusia menggambarkan manusia. Itu pertanyaan keberapa? Keempat. Pertanyaan kelima. Allah yang mubin idam bapak mukhalafatul hawadithi, tempatnya di mana? Alamatnya di mana? Jawabnya adalah dia buku. Binafsi, Allah itu wajib berdiri pada tempatnya sendiri. Artinya apa? Allah itu tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan seseorang yang menciptakan atau menentukannya. Mengapa tidak perlu? Yang namanya perlu itu bukan sifat Tuhan, tetapi sifat makhluk. Kalau kita perlu tempat, dan tempatnya harus agak sejuk seperti ini. Ada kipasnya, ada AC-nya. Kalau panas kita tidak tahan. Karena agak sejuk jadinya agak ngantuk. Dan mengapa kita ini makhluk yang tidak ngantuk itu cuma Tuhan. Karena di dalam Al-Quran, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya Ustaz, kalau Tuhan tidak ngantuk gimana? Lah betul. Ini Wahabi beda lagi dengan kita. Menurut Wahabi, Tuhan itu alamatnya jelas. Di mana? Di Arasy. Setiap pukul 2 malam turun ke langit pertama di dunia. Gara-gara i'tikad ini, kata Wahabi, orang yang tidak beriktikad bahwa Tuhan ada di Arasy adalah kafir. Kita ini dikafirkan sama Wahabi karena dia buku binafsi. Kalau Wahabi yang beriktikad Tuhan ada di Arasy, kata para ulama, orang yang beriktikad Tuhan bertempat sesat dan menyesatkan dosa besar, tapi tidak kafir. Mengapa? Karena itu hanya salah alamat dan itu alamat palsu. Wahabi ditanya, kata Wahabi, setiap pukul 2 malam Tuhan itu turun ke langit dunia, langit pertama. Padahal pukul 2 kalau waktu istiwa kan berjalan terus. Kalau waktu wilayah Indonesia dibagi 3. Ada Indonesia Barat, Tengah, Timur. Wahabi kita tanya, itu pukul 2 turun di waktu daerah mana? Mereka jawab, ya turun terus lah. Kalau turun terus, lalu naiknya kapan? Bingung mereka. Tahun 2009, saya berdebat dengan Wahabi di Surabaya. Lalu 2015, saya di Malaysia. Kata Wahabi, tidak benar Ustaz, Tuhan itu tidak bertempat. Mengapa? Karena Tuhan itu ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau tidak bertempat, berarti tidak ada. Saya bilang, kalau begitu kamu bisa kafir. Kamu berkata begitu bisa kafir. Kok bisa Ustaz? Saya tanya, Tuhan itu tempatnya di mana? Dia bilang jelas di Arasy. Kamu bisa kafir kalau begitu. Kok begitu? Saya tanya lagi, Arasy ini makhluk kalau bukan? Kalau kamu berkata Arasy bukan makhluk, kamu kafir. Karena beriktikad ada selain Allah bukan makhluk Allah. Tapi kalau kamu jawab Arasy ini makhluk, kamu bisa kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Kamu pilih yang langsung apa yang tidak langsung? Bingung dia. Akhirnya dia jawab, ya jelas Ustaz, Arasy ini makhluk, mau apa lagi? Sekarang saya tanya, kalau Arasy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan Arasy, Allah tinggal di mana? Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah di mana? Apa karena tempat belum ada kamu bilang Tuhan tidak ada? Kafir kamu. Kamu tadi kan bilang begitu. Kalau tempatnya tidak ada, berarti barangnya tidak ada. Apa masih seperti itu kamu? Kafir kamu. Atau kamu jawab tidak bertempat karena tempat belum ada, berarti yang tadi kamu sesat. Pilih mana? Kata Wahabi yang di Surabaya itu, Ustaz, apa? Ustaz tidak boleh tanya begitu. Mengapa? Karena ini pertanyaan haram. Mengapa haram? Ini pertanyaan bid'ah. Kuntubin antin. Wahabi itu, kalau ditanya dan tidak bisa jawab, langsung yang dikeluarkan kuntubin antin. Karena itu jawaban pamungkas. Andalannya cuma itu sudah kuluhin antel. Padahal ini sudah ditanyakan oleh para sahabat. Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i meriwayatkan, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa Allah. Tuhan itu di mana Rasulullah sebelum menciptakan makhluk? Baginda menjawabkan, ya, Tuhan itu tidak ada. Dalam riwayat Bukhari, ya Rasulullah, nas'aluka an awwali hadzal amr. Kami bertanya permulaan yang ada ini. Baginda menjawab, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah itu sudah ada tanpa permulaan dan belum ada sesuatu apapun selain Allah. Tempat belum ada, arah belum ada, arsy langit belum ada. Berarti Allah tidak pernah. Ini akidah kita. Itu Wahabi tahun 2009. Yang 2015 beda. Setelah saya kejar, arus itu makhluk apa bukan? Kamu pasti bingung. Kalau jawab arus bukan makhluk, kamu kafir. Kalau jawab arus makhluk, kamu pasti ditanya lagi. Lalu kata dia, arus itu makhluk. Kalau arus itu makhluk, sebelum Allah menciptakan arus, Allah tinggal di mana? Tempatnya di mana? Setelah saya tunggu, kata dia, ya suka-suka Allah lah mau di mana? Jadi dalam pikiran mereka, Tuhan itu dianggap benda kecil di dalam tempat yang luas. Itu kan makhluk namanya. Katanya kalau sholat Allahu Akbar. Allah Maha Besar kok kecil. Mana Allahu Akbarnya? Ini mereka Wahabi itu tidak mengagungkan Allah. Gimana mengagungkan? Mereka tidak mengerti sifat-sifat Allah. Nah, sifat 20 ini yang mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Karena itu ini harus kita ajarkan. Kalau dulu ya, masjid-masjid, surau musola, saya ingat masih kecil di kampung, sifat 20 itu jadi ringgit. Sekarang pengajian-pengajian seperti itu dan banyak. Mengapa? Karena Maka kalau orang mengaji menjelaskan sifat dua buruk yang didengarkan tentang penjelasannya tidak akan diundang lagi sama orang. Terus padahal ini penting. Orang ini kalau tidak mengerti sifat dua buruk bisa sesat jalannya. Nah, ini sifat dua buruk. Saya tidak akan menjelaskan sampai 20. Yang sisanya yang 15 ya biar para asatidz nah, di sini melanjutkan di majelis masing-masing. Lalu sifat wajib bagi para rasul. Ya. Mengapa ada sifat wajib bagi para rasul? Agar kita makrifat kepada rasul. Kalau kita ini makrifat kepada para rasul, tidak akan gampang percaya pada cuma yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tauhid, sifat wajib para rasul itu ada empat. Sidik, amanah, tabligh, atonah. Kalau di Jawa bulan Ramadan dulu biasanya sebelum tarawih. Sidik, amanah, tabligh. Patut juga karena yang nyanyi dulu batu patut. Itu sifat wajib para rasul. Kemudian sifat jais. Sifat jais para rasul. Nah, cuma sifat wajib ini hanya empat. Sebenarnya kata para ulama, sifat wajib yang empat ini sifat wajib yang dasarnya adalah dalil-dalil akli, dalil akal. Kalau berdasarkan dalil-dalil syar'i, dalil-dalil Al-Quran hadis, sifat wajib para rasul lebih dari empat. Kita harus tahu apa. Yang pertama harus laki-laki. Karena itu gak ada ceritanya nabi perempuan. Mengapa gak ada nabi perempuan? Susah kalau orang perempuan. Waktunya datang bulan, malaikat Jibril gak jadi menyampaikan wahyu. Nantinya lagi rei kembali malaikat Jibril. Waktunya baca khutbah Jumat datang pulang turun dari mimbar. Ini kalau makanya nabi rasul harus laki-laki. Kemudian sifat wajib para nabi dan rasul itu kata para ulama yang perlu kita tahu dan tidak kalah penting ayyamuna akmalan nas. Harus manusia paling sempurna. Sempurna apanya? Sempurna segala-galanya. Akhlaknya paling sempurna. Karena itu gak ada ceritanya nabi itu akhlaknya kurang baik. Gak ada. Kita ini kadang punya guru akhlaknya baik sekali. Punya saudara, punya kerabat, punya kawan, punya tetangga. Orang-orang senang pada dunia dibandingkan akhlak para nabi yang ada kesempurnaan akhlak. Bukan hanya akhlak, para nabi dan rasul ini harus orang yang sempurna secara fisik. Fisik sempurna dalam apa? Misalnya kekuatan. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat. Gak ada nabi itu orangnya tidak begitu kuat, agak loyo, gak ada. Kata para ulama di dalam kitab-kitab ya, para nabi itu kekuatannya 40 kali orang biasa. Itu 40 kali penduduk surga. Bukan orang dunia. Orang Islam itu kalau masuk surga, yang laki-laki minimal dapat jatah istri 70 orang. Walaupun istrinya 70, keras terus, sehat terus, dan loyo. Para nabi itu 40 kalinya orang itu. Karena itu gak ada ceritanya nabi itu kalah kuat. Lalu mengapa baginda hijrah dari Mekah ke Madinah? Baginda itu hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena takut, tapi karena perintah kaum. Karena para nabi ini asyja'un nas, manusia paling berani. Nabi ketika ada di Mekah, diganggu enggak melawan, dimaki-maki tidak melawan, itu bukan karena takut, tapi karena memang oleh Allah diperintahkan memaafkan. Coba Rasulullah itu melawannya, ya menang orangnya kuat. Coba kita ingat cerita Nabi Musa dalam kitab-kitab tafsir. Nabi Musa itu pada waktu digendong oleh Fir'aun, masih kecil ya, bayi digendong oleh Fir'aun, jenggotnya Fir'aun dipegang-pegang. Setelah dipegang-pegang, ditarik, lepas jenggotnya. Karena para nabi kuat, itu masih bayi. Sampai Fir'aun curiga, jangan-jangan anak ini yang akan membunuh saya. Fir'aun itu sebelum Nabi Musa dilahirkan, Fir'aun bermimpi. Ketika mimpinya ditanya kepada para tukang ramal, karena tukang kata para peramal, para dukun, akan lahir seorang bayi dari Bani Israil, di mana tuan akan mati di tangannya. Karena Fir'aun terancam, langsung mengeluarkan dekrit, setiap ada wanita Bani Israil mengandung atau hamil, didatang. Kalau anaknya laki-laki, harus dibunuh. Saya tidak mau mati, kata Fir'aun. Setelah itu Nabi Musa lahir. Begitu Nabi Musa lahir, takut pemeriksaan tentara Fir'aun, dibuang oleh orang tuanya ke sungai ini, dimasukkan ke dalam peti. Kebetulan Siti Asia sedang mandi di belakang, istrinya Fir'aun. Fir'aun dan istrinya ini belum punya anak. Begitu ada bayi hanyut dari depan, kelihatan pembantu-pembantunya, pembantunya tidak berani melihat sebelum tuannya melihat. Begitu Siti Asia melihat, langsung tertarik, dibawa kepada suaminya Fir'aun. Siti Asia berkata, qurratu aini li walak, ini jadi anak kesayangan kita, kita tidak punya anak, dapat bayi ganteng lah. Akhirnya Nabi Musa setelah lucu-lucunya digendong oleh Fir'aun, jenggotnya dipegang-pegang, ditarik. Fir'aun curiga, jangan-jangan anak ini yang akan bunuh saya. Kata Siti Asia, ini anak kecil, kamu ini kok mudah tersinggung dengan anak kecil. Loh, kuat sekali. Ya beruntunglah punya anak kuat daripada kamu. Sudah mau dibunuh sama Fir'aun, akhirnya dibiarkan. Setelah Nabi Musa ini mulai belajar berjalan, Fir'aun duduk-duduk di kursi singgasana sana, kaki kursinya kena tendang, jatuh dia. Curiga lagi, jangan-jangan ini akan bunuh saya. Kata Siti Asia, makanya kalau dulu ada anak ini hati-hati, nanti kena tendang lagi. Dia yang disalahkan, ini belum ngerti apa-apa. Jadi para nabi ini kekuatannya luar biasa. Karena memang akmalat nas, bukan hanya kekuatan. Para nabi ini pasti orang yang menarik perhatian. Orangnya ganteng-ganteng, tampan. Gak ada yang kurang ganteng atau kalah ganteng, gak ada. Karena namanya manusia pilihan. Itu para nabi. Mengapa para nabi ini wajib tampan, wajib ganteng? Kalau ada nabi kurang ganteng, kalah ganteng dengan orang biasa, umatnya akan keliru. Contoh, tahun 2009 saya diundang ceramah di Isra Mi'raj di Denpasar. Saya waktu itu masih kurus, tak gemuk begini, sekarang kan sudah agak gemuk ini. Apalagi tadi sama Habib Abdullah dikasih baju baru, tambah agak besar. Saya dulu agak kurus. Saya diundang, waktu itu orang masih belum kenal saya. Saya diantar oleh jamaah saya, punya jamaah di Bali. Jamaah ini yang punya mobil. Jamaah ini, orang ini, anggota saya ini orangnya agak hitam, cuma orangnya tinggi dan gagah, lebih tua dari saya. Lebih tua memang sudah tua. Ya yang mimpin, Saya pakai baju putih, sarung kotak-kotak. Yang supir ini bajunya putih, sarungnya putih. Begitu sampai di depan masjid, saya turun dari pintu sebelah kiri, supir ini dari sebelah kanan. Satu masjid rebutan mencium tangan supir. Mungkin pikir mereka, ini dia ingin terus kakak orang. Tinggi dan kakak, saya kakak yang ngajar. Karena dia memang supir gak mau dicium, karena gak mau tambah dipaksa. Mungkin pikir mereka, kiai ini sangat tabatur. Tidak tidak orang. Setelah masuk ke dalam, saya duduk di depan, di bawah. Supir itu bersama jamaah. Orang-orang tolak-tolak. Selesai ceramah, mereka tertawa. Maaf kiai, saya kira ini kiai. Kalau para nabi gak ada yang kalah menarik, kalah gagah, kalah ganteng. Memang dijaga oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Masing-masing para rasul, para nabi kami jadikan lebih utama, lebih sempurna daripada sisa. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi, hasanal shaut." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya dan merdu suaranya. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajha wa ahsanahum shautan. Dan nabi kamu adalah nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suaranya. Itu nabi. Kalau kita ya, kalau kiai, ustaz, habib, dak wajib ganteng itu. Kalah ganteng dak masalah. Kalau nabi enggak ada. Nah, hal-hal semacam ini perlu kita sampaikan kepada umat. Karena kalau umat enggak tahu, akhirnya ikut gafatar. Kenapa ikut? Ada nabinya, ustaz. Tahun kemarin ya 2016 ini kita termasuk banjir nabi. Satu tahun langsung tiga. Biasanya beberapa tahun ada fatrah. Ini gak ada fatrah, tiga orang bersama. Gak ada fatrah. Bulan Januari kita ini dibikin heboh sama agama Kalimantan katanya. Bulan Februari di Jombang ada tunggu. Bulan 3 di Nusa Tenggara Barat ada orang namanya Tugimin. Yang percaya namanya saja Tugimin. Padahal nabi itu kan dibacakan sholawat. Makanya namanya sedap-sedap. Coba nabi kita, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina sedap dengan kami. Coba diganti itu gini. Kalau kita ini lihat mukanya, gak ada yang ganteng. Katanya gini, masa Tuhan gak punya lagi untuk dipilih. Para nabi ini manusia pilihan. Katanya gini, seperti ini yang dipilih apanya. Nah ini yang perlu kita terangkan yang kita harus sunnah ini. Ya termasuk para asatid, jangan cuma ceramah sodako terus. Akhirnya dikasih sodako sama kabatan ikut dia. Karena ceramahnya ada, penceramah itu kemana-mana sodako terus. Dalilnya konvensional. Kalau Wahabi dalilnya mulubin nadir tolalah, yang ini kan dalilnya lain syakartum terus. Lain syakartum ya benar memang, tapi jangan itu terus dan disampaikan. Sifat-sifat para nabi juga perlu disampaikan. Itu sifat wajib. Sifat jais. Para nabi ini memiliki sifat jais. Al-a'raf al-bashariyah alladhi al-nabi wa nafsir fi maradidihim al-aliyah. Sifat-sifat kemanusiaan. sifat-sifat manusia yang tidak menyebabkan derajat mereka turun, yang tidak mengurangi derajat mereka yang lain. Itu boleh terjadi bagi para nabi. Apa contohnya? Biasanya kalau dalam kitab kita yang dicontohkan, manusia biasa kawin, para nabi juga kawin. Karena itu contoh yang paling dekat. Mengapa orang-orang musyrik dulu minta diutus para rasul yang gak kawin? Loh, kalau rasulnya gak punya di sini gimana kalau menjelaskan hukum rumah tangga? Makanya ustaz-ustaz kalau belum kawin menjelaskan masalah haid biasanya agak gitu faham. Mengapa gak faham? Karena gak punya istri. Kalau punya istri kan bisa konsultasi sama istri. Kadang-kadang sudah punya istri gak paham lagi masalah haid. Mengapa istrinya yang ditanya kalau suci terus? Kalau lagi haid gak diurus sama dia. Ini ya. Apa contoh sifat jadi sebagai para nabi? Maksudnya sifat-sifat manusia yang terjadi. Para manusia ini dalam satu waktu sakit. Para nabi juga sakit. Tapi sakitnya para nabi tidak boleh berupa sakit yang menyebabkan derajat mereka turun di mata manusia. Misalnya penyakit lepra, penyakit kusta, penyakit gelang, atau gila, atau stres. Tidak ada nanti stres. Atau penyakit apa lagi? Ya pokoknya kira-kira orang tak suka. Penyakit buta itu tidak ada. Karenanya kata para ulama, Nabi Yakub itu tidak buta. Hanya karena banyak menangis, ingat sama putranya, pandangannya terhalangi. Karena itu setelah dikirimi baju oleh putranya langsung bisa melihat. Karena orang buta itu munafik, orang tak suka. Contoh lagi ya, orang itu kalau penat, orang itu kalau lelah, biasanya ngantuk. Para nabi juga ngantuk. Orang itu kalau ngantuk biasanya menguap. Karena orang menggulat awai menguap. Nah, para nabi itu tidak boleh menguap. Tidak ada yang menguap. Dalam kitab-kitab hadis matakah kata nabi yungkotu, para nabi tidak ada yang menguap. Mengapa tidak menguap? Menguap itu dari setan. At-tahamu minasyaitan. Karena itu orang menguap sunat ditutup. Yang kedua, orang itu kalau menguap kelihatannya jelek. Kita ini ada teman atau kawan ganteng atau cantik lalu menguap. Coba kita foto. Kira-kira hasilnya bagaimana? Nabi gak ada yang begitu. Atau contoh lagi, orang ini kalau capek perlu istirahat, tidur. Para nabi juga tidur. Tapi tidurnya beda dengan kita. Kalau kita ini kalau tidur, ya tidur semua. Langsung lupa. Tapi kalau para nabi, dalam kitab-kitab hadis, mata mereka tidur, tapi hatinya tidak tidur. Selalu berpikir kepada Allah. Itu para nabi. Manusia ini kalau tidur bermimpi, para nabi juga bermimpi. Cuma mimpinya beda. Kalau para nabi ini mimpinya pasti benar karena wahyu dari Allah. Kalau kita ini mimpinya sering tidak benar. Karena hasil melamun sebelum tidur. Kadang mimpinya hilang, mimpi keluar nyanyi. Para nabi gak ada yang ihtilam, karena ihtilam dari syaitan. Biasanya yang ikhtilam itu anak laki-laki yang dapat ingin kawin belum kawin atau sudah kawin ingin nambah lagi. Jadi beda ya. Atau orang kalau bekerja, orang itu kalau bekerja banyak gerak keringetan. Para nabi juga berkeringat, tapi keringatnya beda. Kalau keringat kita baunya agak sedap, tapi kalau nabi keringatnya sedap harum. Karenanya di dalam kitab-kitab sirah itu ya, Rasulullah itu meruda enggak pernah jatuh ketangan, diminta oleh para sahabat. Setelah diludahkan ketangan oleh para sahabat, diusapkan ke wajah dan mata, karena ludah baginda itu harum. Baginda ini berdahak dan pernah jatuh ketangan. Rebutan sahabat minta. Setelah diludahkan, diusapkan ke wajah kepada dahan baginda itu harum. Baginda itu berkeringat, bercucuran diambil oleh sahabat. Keringatnya lebih harum daripada parfum apapun. Atyabu tib, parfum terharum sedunia. Kalau kita ini apanya yang tidak ada ya. Coba yang aku nabi itu cium dari yang ya. Ini apa namanya? Ini yang perlu kita terangkan agar orang itu nggak mudah percaya dengan aliran-aliran baru ini. Kalau akidah ini bisa kita terangkan kepada masyarakat dengan baik, ini hubungannya dengan aliran ini begini, sifat ini dengan ini begini, para nabi sifatnya begini, para rasul begini, di dalam Al-Quran dalilnya begini, faktanya begini. Ada orang yang mengaku, orang yang percaya. Ini ya karena taksir kita lah, para asatidz, para dai kurang banyak menyampaikan kepada umat. Kita banyak istighfar kepada umat kita biarkan datang. Nah, ini pentingnya pada malam ini kita berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Karena itu para ulama menganjurkan Maulid Nabi, menganjurkan Isra Mi'raj, merayakan tahun baru Hijrah, Nuzulul Quran. Tujuannya apa? Para ulama biasanya menjelaskan syana'il, keagungan-keagungan baginda Rasulullah SAW, sebagian keagungan para nabi. Karena kalau orang ini tahu masalah seperti ini, gak menoleh pada apapun. Kalau orang ini tahu syana'il Rasul, akan semakin jatuh cinta pada baginda. Semakin cinta, akan semakin mantap keimanannya. Orang itu kalau imannya kuat, tidak akan mudah terombang-ambing oleh pengaruh zaman yang sekarang ini semakin tidak menentu. Datang Wahabi, Maulid Nabi bid'ah. Tahun baru Islam bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Nuzulul Quran bid'ah. Apanya yang bid'ah? Itu sama sekali tidak bid'ah. Walaupun para ulama kita ini sering berbicara dari bid'ah hasanah, sering berbicara tradisi, sebenarnya yang bid'ah itu tidak banyak. Dan yang bid'ah itu ya juga apa namanya, itu hanya dari satu aspek. Sebenarnya kalau isinya tidak bid'ah. Kita juga perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa amalan-amalan, tradisi-tradisi keagamaan yang kita terima dari ulama-ulama dulu ada dalil-dalilnya. Kalaupun kita belum tahu dalilnya, itu bukan karena tak ada, tapi kita belajar belum sampai ke sana. Ini PR bagi kita, bagi organisasi-organisasi yang ada di sini. Ada Al-Hasaniyah, ada Al-Bahja, ada Al-Khair wal-Barakah. Ini perlu dikembangkan. Isi pengajian ini berbobot, diberdayakan akidah umat. Karena sekarang kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah propagandanya luar biasa. Wahabi itu propagandanya kembali pada Quran dan Hadis. Kalau sudah kita diajak pada Quran dan Hadis, jawab dan apa ini Quran Hadis? Padahal kalau kita teliti, mereka ini propaganda. Mengapa Wahabi ini kembali kepada Al-Quran? ayat yang sering disampaikan di masjid, yaitu ayat pada hari ini aku sempurnakan bagimu agama. Ada orang mengatakan maulid haram, untuk apa? Rasulullah itu gak pernah mengadakan maulid seperti ini. Dan agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya dosa lo, dalilnya al-yauma akmaltu lakum. Ada orang mengadakan tahlil haram. Dulu Siti Khadijah wafat gak ada tahlil. Putri Rasulullah Ummu Kulthum Ruqayyah wafat gak ada tahlil. Agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya dosa, dalilnya al-yauma akmaltu lakum. Nanti ada agama ada sempurna, gak perlu tambah-tambah. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum. Semuanya al-yauma akmal. Katanya kembali pada Quran, kok cuma satu ayatnya? Yang lain mana? Dua tahun kemarin saya ceramah di depan mereka di Solo, saya bilang memang agama sudah sempurna, cuma otak kamu yang belum sempurna. Karena yang dimaksud kesempurnaan agama, kesempurnaan dalil-dalil agama. Bukan berarti gak boleh maulid, gak boleh tahlil. Itu ada dalilnya ya. Kalau dicari di al-yauma akmaltu, itu memang bukan dalilnya. Itu mereka. Cuma orang awam ini kan sederhana pikirannya. Kalau bukan kita yang menjaga, mendidik dari para penipu ini, siapa? Wahabi ini juga propagandanya kembali para hadis. Tapi hadisnya cuma satu. Kullu bid'atin. Ada orang Isra Mi'raj. Haram, mengapa? Rasulullah melarang. Dalilnya kullu bid'atin. Tahun baru Islam haram, dilarang ini. Dalilnya kullu bid'atin. Semuanya kullu bid'atin. Katanya kembali pada hadis. Kok cuma satu? Mereka juga mengangkat di hadis. Padahal hadis ini kata para ulama tidak berlaku secara umum, berlakunya khusus. Mengapa? Ada ratusan hadis lain yang menerangkan ada bid'ah hasanah. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim juga ada hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa ladu. Barang siapa yang mengada-adakan, membuat-buat dalam urusan agama ini sesuatu yang bukan bagian, sesuatu yang bukan dari bagiannya, maka ditolak. Kata para ulama, berarti yang ditolak yang bukan bagian dari agama. Kalau termasuk bagian dari agama, walaupun perkara baru, berarti diterima. Nah, antara hadis ini dengan kulubit atil tolalah harus sama-sama dipakai, jangan cuma satunya. Kalau cuma pakai satu hadis lalu ngomong kembali kepada hadis, ya berarti kembali pada satu hadis saja, meninggalkan ratusan hadis, itu namanya menipu. Kita ini perlu menjaga umat lah dari para penipu. Tadi saya katakan, walaupun para kiai, guru-guru kita sering berbicara bid'ah hasanah, sebenarnya jarang bid'ah hasanah yang kita lakukan. Bid'ah hasanah ini yang nyata-nyata Al-Qur'an dikumpulkan dalam satu surah, ini bid'ah hasanah. Siapa yang enggak punya Qur'an? Dulu itu enggak ada yang punya lengkap. Bid'ah hasanah kedua pada masa Sayyidina Umar, sholat tarawih bulan Ramadan. Sampai sekarang di Masjidil Haram masih mendapat bid'ah hasanah ketiga masa Sayyidina Utsman, azan Jum'at dua kali. Bid'ah hasanah keempat pada masa Sayyidina Ali, sholat Idul Fitri, Idul Adha dalam satu kota di dua tempat. Asalnya di Mekah satu tempat, Madinah satu tempat. di Kufah satu tempat, masa Sayyidina Ali di Kufah berapa tempat, sekarang di Pontianak berapa tempat? Bukan cuma dua tapi ratusan. Ini namanya bid'ah hasan. Itu yang bid'ah. Kalau seperti maulid, maulid ini dikatakan bid'ah ya bid'ah hasanah, dikatakan bukan bid'ah, memang bukan bid'ah. Mengapa? Kalau kita telusuri dalilnya ada semua. Wahabi tanya, mengapa kamu merayakan maulid? Kita jawab, yang pertama kali merayakan maulid itu Rasulullah. Kita memang mengikuti beliau. Mana dalilnya? Hadis Muslim ketika baginda ditanya, wasu'ila an shaumil mithri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mengapa Tuhan berpuasa Senin?" Nabi menjawab, "La kayyumun muridtu fi wa la kayyumun kunsila alai." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu wahyu diturunkan kepadaku. Loh, ini Nabi merayakan kelahirannya. Wahabi ngomong, "Ya kalau begitu boleh mengatakan maulid, tapi cuma puasa saja setiap Senin. Enggak perlu nyanyi-nyanyi. Apalagi menabuh denda. Dan harus Senin, selain Senin enggak boleh," kata mereka. Oke, berarti kamu sudah menerima Senin. Sekarang yang nabuh denda hadrah. Rasulullah pulang dari peperangan. Lalu ada seorang budak perempuan jariah. Rasulullah, saya menanggar. Nazar apa? Kalau baginda pulang dari perang dengan keadaan selamat, saya akan nabuh denda di atas kepala baginda. Oh, kamu nazar? Iya baginda. Ayo tabuk. Lalu Rasulullah untuk dia menabuh denda. Ini dalilnya. Dan ini tidak ada harinya. Bukan hari Senin. Berarti menterang. Boleh. Oh, berarti kalau pakai denda boleh. Lalu zikir-zikir dan pengajian itu tidak boleh. Loh, ini ada dalilnya lagi. Dan tanpa dibatasi dengan waktu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqatin min ashab. Rasulullah keluar rumah, ternyata para sahabat kumpul-kumpul. Baginda bertanya, "Ma'ad jelasakum. Ada apa kamu duduk-duduk di sini? Yang mendorong kamu duduk-duduk itu?" Ternyata para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, jalasna Rasulullah azza. Kita ini duduk-duduk karena berzikir kepada Allah. Wa nahmadu dan kami memuji kepada Allah." Mengapa memuji? Pertama, ala abhadana lidi. Karena Allah menunjukkan, memberikan hidayahnya pada kami. Kedua, wabarna alaina. Kami memuji Allah karena Allah menganugerahkan engkau pada kami. Nah, ini kan maulid. Kita ini mengadakan acara maulid, berzikir, memuji Rasulullah, berdoa. Ini karena apa namanya, mensyukuri anugerah Allah berupa kami. Jelas dalam hadis ini masih kurang apa? Jelas dalilnya. Karenanya kita tidak perlu terpengaruh dengan orang-orang Wahabi. Rasulullah tanya lagi, Allahumma ajlasakum illa dalik. Demi Allah, kamu kumpul-kumpul tujuannya memang itu. Disuruh sumpah sama Kanjeng Nabi. Tadi ditanya itu. Para sahabat karena disuruh sumpah, sumpah. Allah ma'an jelasannya illa dhalik. Demi Allah, kita ini kumpul memang untuk itu Rasulullah. Setelah bersumpah, baginda bersabda, inni lam astahdifkum tuhmatan. Aku menyuruh kamu sumpah sebenarnya bukan karena enggak percaya sama kamu. Walakin akhbarani Jibril bangsa malaikat Jibril bagi tahu saya. Innallaha yubayyinu Allah membanggakan kamu karena perkumpulan ini. Jadi perkumpulan Isra Mi'raj, perkumpulan maulid, perkumpulan nuzul Quran, apalagi tahun baru Islam atau yang lain, ini dibanggakan oleh Allah. Ini ada dalil sunnahnya. Kadang-kadang amalan yang kita lakukan itu, sunnah-sunnah yang masuk ke dalamnya banyak sekali. Seandainya kita tidak melakukan, banyak sunnah kita tinggalkan oleh Wahabi dibid'ahkan. Apa contohnya? Contohnya tahlil. Tahlil itu Wahabi dibid'ahkan. Itu Wahabi. Padahal itu banyak sunnah. Yang pertama, dengan tahlil kita membantu meringankan beban orang. Apa ada hadisnya? Rasulullah pernah mengajarkan begitu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Qurani, Al-Bayhaqi dan Al-Hakim At-Tirmidzi. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kata Jabir, "Kharajna yawman ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yawma mautih." Pada suatu hari kami pergi bersama Rasulullah menuju Sa'd bin Mu'adz ketika beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah baginda mensholati, Rasulullah mensholati Sa'd bin Mu'adz, wa dufina, lalu dimakamkan, wa sumiya alaihi turab, lalu tanah diletakkan di atasnya. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala qabri. Baginda masih duduk di atas kuburannya. Tumpakor subhanallah tawinan. Lalu baginda membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fasampai nama. Karena Rasulullah baca subhanallah, para sahabat juga baca. Tumpakor Allahu Akbar. Lalu baginda baca Allahu Akbar. Kami juga baca Allahu Akbar. Satu riwayat baginda baca la ilaha illallah. Setelah selesai, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima sabda thumma kabbarta?" Rasulullah, "Mengapa engkau baca subhanallah lalu baca Allahu Akbar?" Apa jawaban baginda? Baginda menjawab, "Laqad tadayyamu 'ala hadzal 'abdi shalih taqul." Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburan. Karena itu aku berzikir hatta yufarridallahu anhu, hingga akhirnya Allah melepaskan himpitan. Ini orang soleh yang mensolatkan Rasulullah dihimpit oleh alam kubur untuk lepas dari himpitan. Rasulullah masih perlu membacakan zikir. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati ini bermanfaat. Kalau dia dihimpit akan dilepas, kalau diazab akan diringankan. Ini jadi tahlil. Jangan dikira tidak ada dalil. Tahlil itu ada dalil. Selain itu, kita ini kalau tahlil, kadang-kadang almarhum yang meninggal dunia kita punya salah sama dia, belum minta maaf dia sudah mati. Mendoakan itu termasuk cara kita memohon kepada dia. Hadis riwayat Al-Baihaqi, kafaratu maghrib, kafaratu maghrib tamtahu antastaghfirullah. Penebus kesalahan kamu pada orang yang kamu bicarakan kebenarannya, kamu doakan kepada Allah agar mengampuninya. Dan itu tahlil. Jadi selain kita sebagai tetangga untuk minta maaf, karena orang itu yang banyak salah biasanya pada tetangga. Kalau pada saya seperti sampean di sini gak punya salah, karena gak pernah ketemu. Tapi kalau sama tetangga kadang sakit hati. Tetangga punya kursi baru sakit hati. Ini kursinya baru. Jadi seperti itu. Makanya para ulama membuat tahlil. Di dalam tahlil ya, di dalam tahlilan ini yang didoakan bukan hanya almarhum, tetapi seluruh umat Islam. Mendoakan seluruh umat Islam ini juga dianjurkan. Mengapa? Misalnya kita tidak punya uang untuk bersedekah. Hadis riwayat Al-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yakun lahu malun yatasaddaqu bihi, falyastaghfir lil muslimin fa innahu lahu shadaqah." Barang siapa yang tidak punya uang untuk disedekahkan pada orang lain, maka banyak istighfar untuk orang muslim semuanya. Itu sedekah. Kita ini kalau datang pergi taklif, itu bukan hanya kita masalah makan, bersedekah untuk yang mati. Ini yang gak difahami sama Wahabi. Kata Wahabi, taklif itu proyek kiai-kiai untuk dari makan. Kalau kiai ini makan menunggu adanya taklif, sudah mati kiai-kiai. Karena tetangga yang mati gak tiap hari. Ini mereka. Padahal ini kita bersedekah zikir. Nah, seberapa besar pahalanya sedekah zikir? Hadis riwayat Al-Tabrani dalam Al-Mausan dari Anas bin Malik, "Balistaghfar lil mu'minin wal mu'minat." Kata Allah lahu, "Bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Orang yang mendoakan ampunnya kepada Allah bagi orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, maka setiap seorang yang dia doakan, laki-laki dan perempuan, oleh Allah dicatat satu pahala. Orang mukmin yang kita doakan sejak Nabi Adam sampai sekarang, min masyarikil ardi ila mawaliha, banyak pahalanya. Jadi dengan adanya taklim, banyak sunnah yang sebenarnya kita lakukan. Oleh para ulama dijadikan menjadi satu. Akhirnya kita mengamalkan sekian banyak sunnah. Wahabi yang gak taklim, kapan dia minta maaf sama yang begitu? Atau melakukan apa? Tidak bisa. Jadi ini ada dalil-dalilnya. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Sebenarnya tadi saya disuruh ceramah 1 jam paling lama. Karena setelah itu tanya jawab sampai setengah 10. Ini kurang 15 menit lagi. Jadi tanya jawabnya jangan lama-lama, 15 menit lagi. Saya biasanya ceramah itu minimal 4 jam. Sekarang ini baru 1 jam ya. Sudah mau habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita teruskan dengan sesi tanya jawab ya. Dan mudah-mudahan akidah kita semuanya dijaga oleh Allah. Amin.